Bolehkah Ustaz ajarkan sujud syukur? Sujud syukur ni sujud je lah. Neh? Macam biasa. Neh? Sekali sujud dan bangun. Nampak? Caranya takbir. Allahu Akbar. Sujud syukur. Niat dalam hati sujud syukur. Lepas tu bangun. Neh? Yang afdal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang afdal. Cuma nak faham. Bila masa sunat sujud syukur? Dengar molek. Listen. Nah, ha. Iaitu dia ada syarat dia. Yang pertama, mestilah dapat nikmat. Jangan dapat bala. Dapat bala tak sujud syukur. Nak, guana mak mu sujud syukur? Oh, rumah terbakar malam. Tak boleh. Itu bengong nama dia. Bang, mesti dapat nikmat. Yang kedua, nikmat itu besar. Nampak? Iaitu benda yang besar-besar. Contoh, dapat berkahwin. Maka dia panggil nikmat tak? Nikmat yang besar. Neh, mana? Dapat kerja. Dapat jawatan. Dapat beli rumah. Dapat beli motor. Kan nikmat besar? Dulu jalan kaki je. Nak? Dia ni dah beli motor. Honda Cup. Tahu tak? Nikmat tak? Ha? Dulu Honda Cup. Dia ni Honda Encore. Faham tak? Nikmat juga. Sunat sujud syukur. Faham? Ha. Dapat mempertahankan negeri kita. Sujud syukur kok. Betul tak? InsyaAllah. Tapi kalau nikmat yang kecil, tak sunat sujud syukur. Bida'ah. Contohnya, bapa mu sujud syukur? Beli nasi lemak. Lepas tu, kan, beli timur dua batang, sujud syukur pula. Lepas tu, beli coklat hek dua, sujud syukur pula. Nah, tidak disuruh. Yang ketiga, nikmat itu mestilah nikmat yang bukan ada sentiasa. Tapi jarang-jarang ada. Faham tak? Kalau hak ada selalu, sentiasa ada, tak boleh sujud syukur. Contohnya, macam kahwin. Kahwin ni orang kahwin selalu tak? Tak. Nak? Dulu bujang. Tahu tak? Kahwin lagi? Tak lagi? Nampak macam anak tujuh. Nah. Orang mana? Oh, tahu dah, hijau ni. Dah bila nak kahwin? Tahun ni? Ada katalog dah? Ada. Baik, nanti kahwin sujud syukur lah. Nak? Kerana nikmat kahwin bukan hari-hari. Bukan setahun sekali. Kalau orang kahwin ramai pun 4-5 tahun. Seorang. Nak? Dah yang kahwin dah, lepas tu kahwin pula. Nikmat tak? Nikmat tak? Sujud syukur juga. Tahu tak? Orang puan marah selalu ni sebut bak ni. Eh, dia tak boleh sebut bak ni. Kalau dia mengamuk, kita pujuk tak jadi apa juga. Sebut bak ni lah. Baik, lalu dia. Faham tak? Kita ajak pergi kuliah, malah. Ajak jalan pergi balik rumah mak kita, tambah pergi. Nak? Jenis susah nak buat kira cara. Ada tak bini jenis tu? Kata malam ni ada kuliah ni di masjid hijau ni. Faham, mandi awal-awal sikit, keluar belum maghrib. Takut tak down parking. Malah pergi bang, bagi seorang lah. Mari dah teman saya. Saya ni suami awak. Saya nak ajar awak, tak pandai. Mari sini, dengar ustaz khabar. Malah awak pergi lah seorang. Nak paksa orang pula. Tak apa lah, kalau awak tak pergi, saya kahwin seorang lagi. Ho, tengok. Terjun dalam payang air mandi. Terus masuk bilik air. Bum mandi. Nak, konyol sabun. Nang suku siap dah. Dengan cadar-cadar. Bang, siap dah. Tu kau puan tak? Dia tak boleh bak tu. Nak, jangan main kalau bak kahwin ramai ni. Ketua polis negara tak berani. Nampak? Sungguh. Menteri besar tak berani. Bukan hak Selangor dah.